Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, wa minal imani billahi al iman bima wasafa bihi nafsah. Dan termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap sifat Allah yang telah dia sifatkan untuk dirinya. Fi kitabihi, yang tertera di dalam kitabnya, yang tertera di dalam kitabnya. Ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama saja, apakah dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Tahrif artinya menyimpangkan, ta'til artinya menghilangkan. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan lebih detail. Bal a'takidu anallah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahkan aku meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya apapun juga, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala anfi anhuma wasafa bihi nafsah, maka aku tidak menafikan darinya sifat yang telah dia sifatkan untuk dirinya. Wala uharriful kalima an mawadi'ihi, dan aku tidak menyimpangkan ayat-ayat dari maknanya yang sebenarnya, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, dan aku tidak menyelewengkan nama-namanya dan ayat-ayatnya. Wala ukayyif, dan aku tidak melakukan takyif, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah, ya, menjelaskan bentuk-bentuk sifat Allah. Wala umatsil sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, dan aku tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la samiyalaha wala kuf'alaha wala niddalahu. Li'annahu ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala la samiyalahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada yang setara dengannya. Wala niddalahu, dan tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bikhalqihi, dan Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairihi wa asdaqu qila, sebab Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya, dan dia lebih benar ucapannya. Wa ahsanu haditha, dan lebih baik ungkapannya. Fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun, maka Allah telah menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang diucapkan oleh orang-orang yang menyimpang. Min ahli takyif wa tamthil, yaitu orang-orang yang menyebutkan bentuk Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa amma nafahu anhu nafun min ahli tahrif wa ta'til, dan Allah menyucikan dirinya dari apa yang dinafikan oleh orang-orang yang melakukan penyelewengan dan penghilangan sifat-sifat Allah. Faqal, sebagaimana firman-Nya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabb-mu, Rabb-nya kemuliaan, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Jamaah sekalian, inilah rangkaian ucapan Syekh yang berhubungan dengan bab al-asma wa sifat. Inilah pembahasan kita sekarang, yaitu terkait dengan keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berikan beberapa poin dari ucapan beliau. Poin yang pertama, Syekh mengatakan, aku beriman kepada Allah, atau aku meyakini, atau sebelumnya beliau mengatakan, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya, apakah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama, bahwasannya beriman kepada sifat-sifat Allah termasuk keimanan kepada Allah. Artinya siapa yang tidak beriman terhadap sifat-sifatnya, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Jadi penting beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu bagian dari keimanan kepada Allah. Berarti bagian dari rukun iman yang pertama. Iya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ada empat perkara yang harus kita imani. Yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Inilah pembahasannya. Kemudian Syekh mengatakan, yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka inilah caranya kita mengetahui sifat Allah, yaitu harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah tanpa berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah telah mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Sebab jemaah sekalian, untuk mengetahui sesuatu, maka kita hanya punya tiga cara. Pertama, melihat langsung. Yang kedua, kalau gak bisa melihat langsung, maka melihat yang semisal. Dan dua hal ini gak mungkin diterapkan kepada Allah. Melihat langsung di dunia gak mungkin. Nanti di akhirat, sebagaimana akan datang pembahasannya juga, melihat yang semisal lebih tidak mungkin, karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekarang tinggal tersisa satu cara untuk mengetahui sesuatu, yaitu apa? Mendengarkan informasi yang terpercaya. Iya. Tinggal ini caranya. Dari mana kita dapatkan informasi yang terpercaya? Tidak lain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita menetapkan bagi Allah satu nama atau sifat tanpa berdasarkan dalil. Baik. Kemudian poin yang kedua, Syekh rahimahullah ta'ala sebagaimana sudah kita baca tadi menjelaskan empat hal yang mesti kita hindari di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Tidak boleh melakukan tahrif dan ta'til, tidak pula melakukan taqyif dan tamthil. Jadi empat perkara. Yang pertama adalah tahrif. Ini yang harus kita jauhi. Tahrif itu artinya menyelewengkan, dan dia bisa dengan dua macam. Pertama, menyelewengkan lafaznya. Misalnya ada orang yang berani mengganti satu huruf Al-Quran atau satu kata Al-Quran, dia tukar, dia ganti. Itu namanya tahrif, penyelewengan. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering terjadi, menyelewengkan maknanya. Dan dua-duanya itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Allah katakan dalam Al-Quran, minal ladhina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Orang-orang Yahudi menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya, dari maknanya yang sebenarnya atau dari lafaznya yang sebenarnya. Namun sayang sekali, ternyata ada juga orang yang mengaku Muslim mengikuti sifat Yahudi ini. Contohnya, Allah mengabarkan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Mereka bilang itu bukan istiwa tapi istila, istaula, istawa, istaula, artinya menguasai. Istiwa itu dijelaskan oleh ulama ussalaf maknanya kembali kepada dua hal, yaitu al-ulu wal istiqrar. Istiwa itu artinya tinggi dan tetap di ketinggian, enggak pernah menjadi rendah, tetap di ketinggian. Itu makna istiwa. Mereka bilang bukan itu maknanya, maknanya adalah berkuasa. Berkuasa. Padahal jemaah sekalian, ini dua sifat yang berbeda antara istiwa dan berkuasa. Ini dua sifat yang berbeda. Ini contoh penyimpangan. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ini menunjukkan Allah memiliki tangan. Mereka selewengkan maknanya, mereka bilang itu bukan tangan, maksudnya kekuatan. Padahal itu dua sifat yang berbeda. Tangan adalah sifat tersendiri, yaitu sifat dzatiyah, sifat zat Allah. Kekuatan juga sifat tersendiri. Ini contoh. Mereka tidak mau mengimani sebagian sifat-sifat Allah yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun cara tidak berimanannya, berimannya lebih halus. Dia enggak menolak, cuman dia selewengkan maknanya. Ini bahaya, harus dijauhi. Kemudian hati-hati di sini, mereka namakan itu ta'wil atau dengan kata lain tafsir. Jamaah sekalian, itu sebenarnya bukan ta'wil, bukan pula tafsir, tetapi tahrif, penyelewengan. Jadi jangan tertipu. Mereka bilang, wah kalian itu tekstual, kalau kita kan cerdas, jadi kita harus tafsirkan. Iya, kalian gak paham makna ayatnya, kalian gak bisa mentafsirkan. Padahal jamaah sekalian, yang mereka lakukan itu bukan tafsir, tetapi tahrif, penyelewengan. Kenapa? Karena ta'wil itu ada dua macam. Ada ta'wil yang rusak, ta'wil fasid, dan ada ta'wil yang sahih. Apa contohnya ta'wil fasid? Ta'wil yang tidak berdasarkan dalil, yang mengeluarkan dari makna yang sebenarnya tanpa ada dalil yang menunjukkannya. Itu namanya ta'wil rusak. Ya, jadi sebenarnya itu bukan ta'wil, lebih tepat dikatakan tahrif. Ya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'til. Ini yang harus kita hindari. Apa artinya ta'til? Menghilangkan sifat Allah. Maksudnya dia tidak mengakui salah satu atau lebih sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak mau mengakui. Allah mengabarkan dia istiwa di atas arsy. Allah mengabarkan dia memiliki wajah, dia memiliki tangan. Dia tidak mau mengakui, dia tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah tersebut. Maka ini adalah penyimpangan, ini adalah penolakan terhadap apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Tapi jemaah sekalian, orang yang melakukan ta'til itu, subhanallah, mereka punya niat yang sangat baik. Ya. Sama. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah, apakah mereka bermaksud jahat atau bermaksud baik? bermaksud baik untuk memuliakan Allah dan memuliakan anaknya, kata mereka. Mereka katakan itu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dengan sebab ucapan itu, malah Allah tabaraka wa ta'ala murka kepada mereka. Jadi enggak cukup niat yang baik. Seperti orang-orang yang melakukan ta'til, mereka tidak mau mengakui sebagian atau bahkan seluruhnya atau kebanyakannya sifat-sifat Allah. Kenapa? Niatnya sungguh baik. Apa niatnya, jemaah sekalian? Kata mereka, kalau kita mengimani Allah memiliki wajah, Allah punya tangan, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau kita mengimani Allah istiwa di atas arsy, kata mereka, sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau begitu, logikanya menurut mereka, Allah butuh kepada arsy. Ya. Makanya jemaah sekalian, Syekh di sini menegaskan, wala yuqasu bi khalqihi. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Itulah sebab logika mereka. Karena mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk itu dia di atas sesuatu. Ya, kita di atas karpet ini. Karena kita butuh kepada karpet. Bukan karpet yang butuh kepada kita. Itu betul kalau itu makhluk. Nah, mereka kiaskan Allah seperti makhluk. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Disinilah sebab penyimpangan. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini enggak boleh dipakai. Yang masuk akal bagi kita, jangan kita gunakan itu untuk Allah. Belum tentu itu sesuai dengan Allah. Iya. Allah di atas arsy sama sekali tidak menunjukkan kalau Allah itu butuh kepada arsy. Sama sekali. Dari sisi mana menunjukkan Allah butuh kepada arsy? Iya. Dari sisi mana? Tidak ada. Tidak ada sisi satupun yang menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Iya. Jadi masya Allah, niatnya baik sekali supaya Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Tapi niat yang baik menempuh cara yang salah tetap saja salah. Iya, enggak bisa dibenarkan. Maka enggak boleh kita kiaskan Allah dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melakukan takyif. Apa itu takyif? Takyif itu adalah menggambarkan kaifiyah, bentuk. Bentuk sifat Allah. Seperti menggambarkan bagaimana wajah Allah, bagaimana rupa Allah, bagaimana tangan Allah, seperti apa Allah beristiwa, apakah seperti makhluk yang duduk di atas singgasananya atau seperti apa. Itu semuanya harus kita jauhi. Ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa, wahai Imam, seperti apa bentuknya Allah istiwa, maka Imam Malik memberikan satu jawaban, dan jawaban ini adalah kaidah untuk semua sifat-sifat Allah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu maj'uhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sudah maklum, dipahami maknanya. Ulama salaf telah memahami maknanya, yaitu menurut bahasa al-istiqra, al-ulu wal-istiqra, wal-istiqrar, al-ulu wal-istiqrar, tinggi dan menetap di ketinggian, tidak pernah menjadi rendah. Itu makna istiwa. Itu sudah dipahami maknanya. Tetapi al-kaifu majhulun, bagaimana bentuknya itu majhul. Kita enggak ketahui bentuknya seperti apa Allah istiwa, seperti apa wajah Allah, seperti apa tangan Allah. Itu majhul, kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu, jemaah sekalian? Karena Allah tidak memberitahu. Cukup bagi kita mengimani pasti caranya beristiwa, wajahnya, tangannya, dan semua sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Makanya kata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakannya adalah bid'ah. Sekedar nanya aja sudah bid'ah. Ya, kalau ada yang bertanya seperti apa bentuk sifat Allah, maka pertanyaannya saja sudah bid'ah, karena para sahabat tidak pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat yang harus dihindari adalah at-tamtsil, penyerupaan. Yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Baik menyerupakan dari segala sisi maupun dari sebagian sisi. Dan Allah telah menegaskan sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi ini empat penyimpangan yang harus kita hindari. Maka insyaallah kita selamat dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu tahrif, ta'til, taqyif dan tamtsil. Ini istilah-istilah, dihafalkan dan diingat makna-maknanya. Iya. Jemaah sekalian, ini pembahasan ringkas nama-nama atau cara beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikiaskan dengan makhluk, dan tidak boleh melakukan tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Sekarang kita berpindah pada pembahasan berikutnya.